الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. La yu'lamu ora iso jeneng ngerteni apa qadru anwaril qulubi, apa kadar pira-pira nure ati. La yu'lamu ora jeneng kinawari apa qadru anwaril qulubi, apa kadar pira-pira nure ati. Cahayane. Wal asrori lan pira-pira sirine utawa rahasia-rahasiane ati. Ora iso dingerteni tenanan illa fi ghaibil malakuti kecuali ning alam malakut sing gaib. Illa fi ghaibil malakuti kecuali ing dalam alam malakut sing gaib sing ora ketok. Kamala tadaru kaya oleh ra ketok apa anwaru sama ikira-kira cahayane langit. Illa fi syahadatil mulki kecuali ing dalam alam mulki sing iso disekseni. Ila fi syahadatil mulki kecuali ing dalam alam mulek sing iso disekseni. Jadi mun dadi istilah sing disepakati ulama hakikat alam sing ora tersentuh ambe indra niku jenenge alam napa malakut. Sing tersentuh ambe indra jenenge alam napa mulki, alam napa mulki. Nah, Nabi Ibrahim niku pun mukasyafa, mergo disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakut sama. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pun nate ngerti alam napa malakut niku nate di mikra. Alam malakut kanggo kita disebut alam sing ghaibun anana, dianggap alam yang enggak tersentuh oleh kita, alam mulki tersentuh. Nah, ambane ilmu tentang tauhid. Jadi misalnya wonten yang tentunya ilmu tauhid itu dur, pengetahuan itu dur. Iku neng dunia rapati roh aja, kecuali engko neng akhirat. Ya mergo kadar dur tauhid. Ya, niku nure itu, niku sudah nateng alam bahwa malah mana neng bentuk nuri neng akhirat. Karena kita ngalami niku, nak pun bukti nabo akhirat. Nah alam mulki, kaya srengenge iku iso padhang ning alam mulki. Sebab nur tauhid atau anwar tauhid iku iso padhang ning alam napa? Malakut. Ya alam malakut sanggep ae kados alam akhirat. Nah itu mriki diterangaken faman amana bihi wa ta'ati tahdidi nafsi hasolat indahu tilkal anwar. Tapi tiyang sing imane tenanan ilmune akeh. Ya sebenarnya dengan akhirat itu untuk luar ya masyur Malik disebut Yawma taral mu'minina wal mu'minati nabu Yat'a turuhum bayna aiki. Dan tiang mu'min itu nure itu ketok. Nah itu sebagian itu harus yang nur bayna aiki sampai saat terus. Sebagian ijek wis nur sempurna jenis yakununa rabbana atmin lana nama nurun. Jadi maksud Nabi Umat Alfi Kolbi nurun wa fisam yang nurun wa libasori nama nurun wa an yamin nurun wa an simali nurun wa an amami nurun wa an kolbi nama nurun. Sampai Nabi terakhir itu mau wa alni nurun. Dan akan alam dunia kira pati ketoro. Mereka alam alam dunia itu cukup gue ngadai alam ilmune ahli tauhid. Sing cekap jinggan dan alam lopo malam. Jadi intinya dewi lama ini sumber itu wong ketok nure kau fit. Iku roh kader gak mesti ini yang tadi dengan alam akhirat. Alam malakut sing kau. Lah ada di Allah Subhanahu Wa Taala angger iso ditinggali ning akhirat. Iku berarti kanggo para nabi khusus. Iku dikai hak zaman tenggelam. Lengkeng itu mungkin kau ikhaya ulama global yang mana angger kanggo wong akeh sing ngenteni akhirat. Ini nak kanggo nabi, iku zaman teng dunya mung dikai akses. Misale ningali Allah. Ningali Allah lu wong mukmin ngene iki budi. Akhirnya tapi Nabi Muhammad mun bersani Allah zaman teng dunya. Ini zaman peristiwa rumit. Alam malakut wong mukmin ngeteni akhirat. Nabi Ibrahim zaman iki sugeng. Wis ngertekno wa gadae dikaluri Ibrahim malakut sama. Suwargo, sampai perasaannya suwargo yang ada yang mati. Rokok yang ada yang mati. Tapi kan jenis zaman merok. Dia pun lagu-lagu dulu suwargo, dia pun lagu-lagu mengalir ke rokok. Jadi kemana alam-alam ketiku, sumpah kita ngenteni roh hakikote ilmu tauhid ngenteni ini alam-alam. Ini jenis ini sebut nama. Layu lamu kotru anwari puluh bal asror illa fiwaidin. Mana? Orang itu ngerti ini, maknanya kita itu tidak bakal ngerti, kecuali kok ngerti ini siwi-wil mana wujudan samara tikto ati ajilan dasa irul amin diwujudil jajai alina wujudan samara tikto ati utawi metui hajile doa buai doa wujudan samara tikto ati utawi metui piro-piro buai to'at wong to' buai to'at ajilan yang dalam saiki maksudnya saiki disegerakan manusia ajil ajil itu barang yang saiki ini mulai darahnya wong susu wongko ajil itu saiki terus tengko yang kurang apa mangkana yuri itulah ajilata ajalna lalu fiha manasa'u liman nurid ajil dimana ajilan tidak yang dalam saya. Wujudan sama roh itu ati utawi metui piro-piro buai to'at ajilan yang dalam saya. Iku basa irul aminina. Iku basa irul aminina. Iku dedi basiroi atau dedi bisaro. Dedi bonuse piro-piro wong sing lakoni amal ati. Wong to'at koning dunia terus keramat. Iku ora kok jate akhirat dikurangi mergo ning dunya kramat boten tapi iku sebagai basa idul aminin sebagai pembuka atau pengerti nah sampeyan kok isyarah untuk sesenengan biwujudil jaza iklawan anane diwales alaiha ing atas itu at ajilan ing dalam wektu sampeyan ajilan ing dalam wektu Allah Kotarin malah ya. Wujudan sama roti toat itu tahu waktu ikro proses dia toat ajilan yang dalam saya. Iku biasa itu amin. Iku jadi bisaroh kanggo tiang-tiang yang ngelakoni. Nganggo bisaroh ngekei pengertian berita tafsir. Biwujud juga lawan anane diwales. Ane saya yang atasnya. Toat. Toat ajilan yang dalam sumber. Terus wonten wali-wali, wonten para ulama, rata-rata ning dunya ya keramat. Nah, nak panjang ini cek wali tenan ikhlas tenan. Keramat-keramat ning dunya iku basa idul amin sebagai bisara nak sok mben ning akhirat ya diwales. Ora kok bisara ning dunya dadi wales dhek ning akhirat. Karena dadi tambah dadi pengertian nak diwales ning dunya berarti sok mben diwales. Nah, ini sing kadang tiang-tiang dibuat itu sing rondo rapati cocok sampai tiang-tiang tasawuf jadi brand terus Ibu Nato Ilah asalkan dari Ibu Muridnya Abdul Abbas Al-Marsi untuk semua comorsi Abdul Abbas Al-Marsi ini Ibu Muridnya Abdul Hasan Al-Asadi Mulane layu roku kot duru tori kot usai giliah ilah tori Ibu Nato Ilah asalkan dari akhirnya tarekoy Abdul Hasan Asadi ini itu rata-rata orang ngerti lewat Ibnu Athaillah itu Abdul Abbas Al-Mursi itu rapatnya karangan paling populer itu karangan Ibnu Athaillah ini itu kitab hikam jadi status pulau bebas jiber butuh murid status hikam kalian Abdul Hasan Asadi butuh dalam pandangan Toreto Sajiliya itu memang betulan penting. Ini pesimis itu betulan penting. Itu sangat penting Toreto Sajiliya. Jadi nama kamu se... Nama orang kamu se pesimis. Bisa Abu Hasan kita pahami. Wonten tiyang to'at ning dunya, terus ning dunya keramat kamu ni akeh, duwi akeh, ning dunya keramat kan duwi akeh. Iku tidak ada basair. Iku basair diwujud di jaza adil dan dianggap saya enak. Iku dianggap bisa arah. Sebenarnya enak. Jadi iku memang khas atau kosa jidang sama pokoknya. Pokoknya anaknya senang. Wis masyhur mazhab Hasan Asy'ari, pokoknya anaknya senang. Bahkan pendapat beliau paling terkenal di dunia ini. Ono wong sholat, terus sholat itu ono salah, berarti manina kurang bener. Nah, cara madzhab liyane wong sholat ora tumanina, wong sholat ora bener. Iku ngene-ngene, pokoke dikritik disalah-salah. Nah, Abu Hasan sadar juga. Suhudul minnati qalilul amali wa jabal lafad qalilul amali ma'a suhudul minnati minallah khairul min kafiril amali ma'a ruyat taksir minan nafsi orang ada tenangan uang ngamal sikil kira mati bener lah kalau yang ngamal sikil syukur-syukur bener tapi nyepseni anane minnaya Allah keparinya Allah itu lu yakin tiba ngamal lakas di ini ngelok ngamali kurang rapi bener ya ngamali rapat ini di rumah makanya dia khusus itu rasa jadi wali rasa maja jadi dia paham ya karena ini sholat per sholat itu mamam sholat itu dipompok tau orang mau per sholat kau mamam mau sudah kau ikhlas tau orang riak tau orang itu sholat sama-sama itu kritik itu celek yang bener ya orang sholat itu rada miru-miru lah per sholat alhamdulillah. Aku mau diparingi sujud ya Allah Ta'ala. Masya Allah, ta'ala mesti wawah subuh-subuh jenang paringi sujud ya Allah Ta'ala. Bukar sotako ya Alhamdulillah mesti wawah jenang paringi sotako. Terus gak tau nih kiri-kiri ya tau orang, ujuk tau orang. Sholat itu ditompok tau orang, kemana nih tenang. Anggir nama lalpe itu berarti suhu dilminati minum. Ibu lu ya, ini mbak nama lalpe, tapi nyala ngawakmu. Mereka nyalah nanti berada di garis itu berkau toko. Karena ini sampai beliau menjadikan Ru'yat tetap sirfil amal naukun minas sirfil. Sebagian lapar malah sirfil. Uang kok belum amal yang kurang berada sirfil. Mereka orang itu berkau toko. Jadi saya nak tarik-tarik saja. Jadi dia ini sokoknya, gue usang lengah ini sokoknya. Kita berjalan ngaji, ngajian ini sokoknya ngaji wak. Rau sanggup, tapi ngaji rafah. Kamu tahu, gue ngaji pake. Gue sempurna, gue sempurna. Dia ini api etok di singkri gelok. Api etok. Ini gue jadi tarik. Ini Dawe Habib Alman Haji Sabi itu sinten itu Habib Zenten Semit itu Dawe Tarikai ke alami ini Gue juga Gozaliyah Gue bagi juga Syahidiyah di bapak kula sangat-sangat saja di mboten nate wasiati kula soal mazhab-mazhab saya di ya ini saya di ngoten paham ya terus tapi nak sebagian tiang cara pandang ngamal akeh ning dunya kok mulai ana walese dunya ibu kuatir walesan dunya iku ganggu walesan ning napa tapi nak temu iki mboten dadi nak ana wong ning taat kok amale akeh kok entuk walas ning dunya iku jare basa irul amilina biwujudil jazai alaiha lawa ahadina ya dadi pena dadi iki wong keting wali utawa ki gedhe rapati oleh iki perkara ne anggar ning dunya keramat dianggep ning akhirat tambah keramat karo sing ning dunya iku mo bisaro mo ngekeki ngerti kuwi tapi aja mbok mafhum khulafa nak ning donya lara iku ya mung ngekek ngerti ning akhirat kuwe ya lara nang iki terus ngono senengane kok mafhum khulafa ya ngono kene ra ono ngono soale ra ono ngono-ngono nang kowe apa di mafhum ya ra usah apa di mafhum jadi khas khas madzhab Syafi'i ya yang lainnya enggak seperti ini madzhab lainnya enggak di antara khas-khas madzhab Syafi'i ya itu umumnya wong ibadah itu ora ngerti taksir itu ora apik, sawangane sopan. Ya rata-rata ulama nggih ngoten, nggih bar salat iku evaluasi ditampa ta ora, bar sedekah ditampa ta ora, salatku bener ta ora. Nek cara wadon salat juga dikritik. Oleh merasa syukur orang lain tuh diketir ndak salat, kene pira-pira mau salat subuh. Masih ambek wong apangkep kowe diketir. Banyak orang diketir ndak salat. kalau ini sangat fadili, kadang nanti rapati sholat kobri ya. Jadi kalau ini berbar sholat itu iling, berbar subuh mau iling. Nggak jam walu ya iling, jam songo ya iling. Iling terus ya Allah, kalau aku jenang tepir sholat. Iling terus nanti ke sholat duhur, bar sholat duhur ini ya rapati sholat kobri ya. Berarti ya. Tapi kalau elek salah, kalau lah ngakau ini salah. Tapi iling terus, rasanya sholat itu iling, nanti asar. Lah nek kan ora, rasane salat kok gak ilang baleni nek ben akeh baleni. Lha wong diparingi ora tau rasa eling. Lha iku elek cara-cara kesa diri apa? Ana sampean jeniro aku, kok ora pati salat sunan. Aku rasane salat wingi uji eling nganti saiki bareng. Iku cara-cara kalu apa? Sadira eling terus. Dadi eling kalau misalnya nate sudah kok gak eling terus ya Allah, kok jenengan nate maringi kula sudah kok. Wah eling terus. Iku cara-cara kesa diri ya terus. Qalilul amali ma'a syuhudil minnati minallah khairun min kasiril amali ma'a ru'yatit takbesir minan nafsi. Jadi sithik amal sing kuwe nyekseni peparinge Allah, hidayah Allah luwih apik tinimbang amal akeh, tapi kuwi cek ngevaluasi ana taksir. Wajan rumah saku ya kurang ajar tenan, kurang ajar tenan. Cara aku bener kabur Hasan Sadali. Misalnya tak contohnya, rohin rohinnya tak kei duit saya ketemu. Terus kebutuhannya rohin satu sakit. Tak beli ini ya, rohin tak kei saya ketemu kebutuhannya satu sakit. Iku apa sih langsung meni matur nuwun, matur nuwun kus jinang kei duit saya ketemu. Wah sewon neng, wah semudeng seneng kei saya ketemu. Ambek rohin sok cerdas ini, wah sayang mau saya ketemu butuhku satu sakit. Iku kan nanya aku. Oh, saya ketahui rano arti ini mergebutui satu sen. Napa waktu Allah seiki maringi berhak solat subuh. Subuh tak misalnya orang badiah, orang kopiah misalnya. Allah maringi aku solat duhur tak orang kopiah rabe. Terus aku eling terus maturun kuti jangan maringi solat duhur. Kemudian maturun di maringi Allah solat solat wajib. Timbang kue muni sok. Suci terus ini detilnya ini ya Allah jangan maringi sholat duhur sayang gusti wong kopi dia penting buat jangan paringi lu kan terus pasti taruh kuning kuningku sayang butuhku satu sekot jangan paringi mau sekot sayang gusti jangan aja kalau mau sholat duhur kok buatan kopi ya buatan dia sesuai kok buatan jangan paringi alim sesuai jangan kan akhirnya kakean penjaluan mana kena sebutu rasa jalur pinter, akhirnya buku setuju. Tara-tara kita dilihat buku anak-anak maturun ke setuju. Oh, no, yo, khas yang macam apa? Jadi, misalnya di bujuk juga, satu sasa sasa itu nak terima, cara dia naik cek suku sama ni. Bujuk matur, se, mana bujuk kula tu di sini. Ini ni sebenarnya kita di bujuk, mana bujuk sekarang berapa? Mana bujuk ni? Kira-kira kau itu apa? Bujuk. Terus bola puri. Bojo kula minggat melayu kuwi. Kuwi sing syukur pro bojo bojo gak lumpuh, ora ra lumpuh ora iso melayu iku wis pokoke dikilingi iku. Aku pokoke di bojo minggat berarti apa iso melayu. Lah nek misale di bojo iso minggat mergo lumpuh piye? Engko sing alhamdulillah iso lumpuh ta dia. Kan dene opo ngene alhamdulillah. Iku karep ta ngono. Bapak ini ngoten. Ceritani santri bojo melayu minggat minggat tu masa, wah hebat tu semua ikat tu. Angan di lubang ni ngomak kami ingat ngan ngarot. Keseleng kan ni. Kita apa ni? Tuan di ingat tu, engkau. Dia langsung teng omai orang tua ni. Pinter, angan di resom ingat lumpuh itu. Ini semua paham dia lagi. Jadi nak orang sebut ini ingat, berarti bukti kak lumpuh. Rasa boleh. Ono minggat berarti bukti rasa seneng berarti gak harmonis repot cara-cara kata dilias gak melebu ibu gak melebu minggat berarti bukti sehat terus tapi kalau kata mana kalau anda ini kini syukur eling mohon rumah itu dibujur sebenarnya syukur bertekok yang Yogyakarta ini saya bujur kau jauh ribu saya usang bayar nanti sambut dengan itu alhamdulillah jangan Rafuji sholat subuh, sewenang saja sholat subuh. Mau turu ya senang, gak saya turu. Mau misalnya rontok loro, kak Fir'aun, bujuku loro barang. Semua itu boleh pada saat ini. Mau nak nanti gak loro, rak mirip sama. Fir'aun, semua itu. Udah, mau tenang. Mau nanti sholat saat ini, umat syurus. Gak senang, gak sampai jenis orang ngeluh. Kalau orang cerita, orang tentu yang toat, kalau tentu yang mau enak ini. Saya beli umat syurus. Ilka basa irul amilin. Nah, oleh putu murid diterangkan apa? Basa irul amilina diwujudil jaza alihan apa ajilan. Ini jelas ini madhab-madhab saya. Kaifatat lubul iwato ala amalin huwa mutasob dikun bihi alika. Ini yang wajib sampai apa loh. Ini kalau paling zaman ngaji hikam kalian Mbah Mun itu paling eling-eling ini madhab ini. Madhab ini. Kaifatat lubul iwato ala amalin sing huwa mutasob dikun bihi alika. Am kaifatat lubul jaza'a ala sidkin sing huwa yumutihi ilaika. Kefa halikaya apa tatlubu ngulai isiro al iwado ing gendine amal atau opai amal iwat nomor mana ada opah kue ngulai opah ala amalin ing atase amal sing huwa kang uti Allah Ta'ala iku mutasod digun iku dat sing maringi sodakoh bihiklan amal alika ing atase siro kue kok nuntut opah ning Allah mergo kowe nglakoni ngamal sing hakikate amal iku Allah nyedakoi ning kowe kowe iso ngamal iku celake kowe amkal fa'ala ta khaliqoyo apa tatrubu golek sira aljazaan piwal se amal ala sidkin ing atase kebenerane amal sing kuwi kang te Allah iku muhti imari niati ya sapa Allah ilahe kamari sira ngono kok apa lo ngono jenengan apa li selamat dunia akhirat tenan paham ya apa lo tengati. Jadi ikhlas itu bisa dilatih. Mulanya ada orang kok mulai darah ikhlas angin itu ya goblok. Cara macam berkhasan sadar. Ikhlas itu gampang. Nggak rute kemaras ya ikhlasnya. Gampang. Ini rungan. Jadi Abdul Hasan Asadali yang saat ini ditiru murid-murid ini. Iya lah. Kau kok bisa nuntut opah. Ibat masjid itu memiliki opah. Kau kok nuntut opah yang Allah itu biya. Kau bisa ngamal itu kersane Allah. Saya itu bisa zakat, itu ya duwe Allah. Kau bisa sholat, ya mergo hidayah Allah. Bareng Allah semaringi kau bisa sholat, Allah buat tuntut, maringi opai sholat. Jadi kau bisa tuntut, ya lu nopo suar. Kok bisa ngamal, ya bisa ngamal Allah, kersane Allah. Bareng Allah semaringi ngamal, buat tuntut, ngekei iwat. Ngekei nopo, iwat. Mana ini pengganti atau oh? Ayo aneh. Jadi gampang, ada ikhlas itu gampang. Jadi kata sekolah, ngerti ini misalnya. Misalnya kula kecelok wong alim, lho ilmu kula kersane Allah. Aku iso ngalim diparingi Allah. Iso gelem mulang ning para santri ya kersane Allah. Kok bareng aku mulang nuntut Allah supaya ngopahi mulangku. Lho aku iso mulang iso engko hadiah ya Allah. Bareng wis mulang ya lho. Oh, pala wong kok aneh ngono. Goblok kok nganti ngono. Dadi itu bali ngeten iki contoh fisik kula nyontokno bola-bali. Ya ruhen tak kek duit sak miliar rono. Ken iki duit sak miliar gue dagang. Barang duit 1 miliar di dagang, berarti bagi 3 miliar. Barang bagi 3 miliar, terus yang semuanya kulo. Gus, kulo bisnis itu sukses, 1 miliar jadi 3 miliar. Maka kamu harus memberi saya lagi 3 miliar sebagai bentuk hadiah. Mergo aku, bisnisnya sukses. Bocah kok gendeng nih, ngomong bisa di duit 3 miliar, kok duitku 1 miliar. Barang sukses, malah nuntut mana ya lo? 3 miliar sebagai hadiah deh nih. Sukses. Saya ini saya tak takoi. Sama ini saya zakat dengan duit itu. Allah. Duit gerincit sedekah hidayah sang isitun. Allah. Bareng wis kasil zakat, kasil sedekah Allah buat tuntut. Gusti, ojo mari wis zakat tok to sak opahe ndi. Lha iku kebet to. Sama ini saya salat kersane sapa? Allah. Gelem ngaji ya kersane Allah. Bareng wis salat nuntut ya Allah, budi opahe salat budi. Saya mulai cerita kalau kaifa gua aneh. Mosok gua jalo opah, ambek amal sing Allah yang tak ikhdi amal lu neng gue. Faham sih kalau maksudnya. Ayo mulai gua aneh. Uang kok ngono, uang kok. Faham sih kalau maksudnya. Jadi kan aku pengen latihan ikhlas sih ngoten. Misalnya kita di uang alim mulang santri-santri sih raisa salam template, raisa ngekei seneng gue. Yo, eleng aja. Aku ngalim gue ilmu saking Allah. Iso mulang ya kersane. Allah. Aku zakat duit ya duit Allah. Ditetir kepengen zakat ya segera no. Allah. Saya kira wes berzakat ya wes alhamdulillah. Jadi aku madhabi Abdul Hasan Nabi Asadari. Terus ini semua teniku. Niki kalau mau cerita sarai ini sing cerita murid ya cerita ni kalau ikul walidalika saudara mu'allif radiyallahu anhu bikaifa li juga kami dari kalwasi Qolal wasiti dawuh sama niku sing mentengah-tengah. Qolal wasiti radhiyallahu anhu mutalabatul a'wat ala ta'at min nisyanil fadli. Mutalabatul a'wadi utawi golek opah ala ta'ati ngatasé ta'at iku min nisyanil fadli sangka lali fadli Allah. Sangka lali fadli. Jadi misalnya kata sekolah nanti ini sebagai wong alim diparingi mulan. Terus eling terus matur nuwun Gusti jenengan paringi mulan. Matur nuwun Gusti jenengan paringi salat. Wis ngono nak aku eling fadole Allah. Eling anugerah Allah diparingi salat diparingi mulan. Lah nak aku wong geblek Gusti, wong pun salat kok jenengan opahi. Wong pun mulan lho jenengan opahi. Lho wong ilmuku sangka Allah iso salat sangka Allah bareng wis salat nuntut. Apa, itu kode karo rugen tak modali tak miliar, bareng tak modali kok malah nuntut meneh sebagai opae. Yang kopi yang berdikai kok malah nuntut. Nah, agar nuntut berarti lali fadole Allah. Mestinya sambil eling-eling peparinya. Wasihila Abdul Abbas bin Atha'illah an akrabi syai'in ila maqtillah. Terus Abdul Abbas kita koi an akrabi syai'in ila maqtillah. Sesuatu yang paling dadene Allah benci ini nopo faqala ru'yatun nafsi wa af'aluha yaiku ndelok awakmu dhewe. Dadi misalnya salat oh gue salat banget, misalnya sedekah gue banget, pokoke tiap ngamal iku ngerasa kaya-kaya dhekne sing nopo ngamal campur-campur tangan hidayate Allah. Jadi sesuatu yang marah nomak tune Allah benci ini Allah ru'yatun nafsi wa af'aluha. Nah, terus wa asyaddu min dzalika lan ikun wis banget min dzalika tinimbang ru'yatun nafsi mutalabatul a'wadi utawi nuntut opah ala af'aliha ing atase nglakoni taat utawa ing atase prilakune nafsu ning taat. Ya lek tenan kulo baleni malih tak contohno ya. Terus mulo men tak kei iki tok sitok ya sampean salat kersane sinten? Allah. Iso salat di hidayah banking Allah. Lho Allah wis maringi hidayah salat bareng kowe wis salat malah Allah kok tuntut meneh padahal zat sing wis maringi kowe salat. Ya mau itu gale mau, kowe tak kei dhuwit sak miliar. Cung iki lho dhuwit sak miliar kowe mergawe. Bareng sukses dadi 3 miliar kowe sowan aku. Berhubung saya sukses maka kasih lagi 3 miliar. Wong kok geblek ngono, bar dikei ra matur luwih kok malah. Dadi dulu lucu. Nah, ya, dimana disebut kaifa. Kaifa itu orang apa? Orang lucu. Dimana disebut kaifa. Kok iso? Maksudnya, kok iso? Tatlubul iwado ala amalin sing huwa mutasab dikun bihi alaika. Amke fatlubul apa? Jaza ala sitkin sing huwa muhdihi. Jadi faham ya, makanya ikhlas itu gampil. Kita orang madhab sa'adali ini gampil. Anggir kue orang ru'yatun nafsi. Kowe yakin lah alim yo kersane Allah, kowe iso mulang kersane Allah, ora ikhlas ubi yo kersane Allah, pe jaluk-jaluk iku isin. Dibale akhire yo angel wong-wong usul iku sangel ora penuntut murid ora roh hae guru, hae ngene-ngene. Ada sing di hak yo sapa, kowe mulang yo kersane Allah, murid iku ora roh hae guru yo kersane Allah. Wis kabeh kersane Allah, soalnya masya Allah kana malam biasa, lam yakun wala haula wala quwata napa illa semua nafwah dami sura buis esparona itu ramadhan mana cari kitab hikam makom itu burung betulah salam kacen itu nak bujang ngaji fiat yang ngaji hikam itu rapat yang sal cari mereka kedurun tak cara pulang ya esdur adur sedikit gampang menuanu paling kaya sebenarnya gue dur menuanu angel teman ada dur juga gue dah boh tapi aku lah setuju tapi akhir-akhir ini gue ya beliau yang ngajar hikam di kata santri sendiri. Ya mesti cara pola yang hikam itu harus diajarkan piye-piye kok. Sing iso meruntuhkan dominasi setan ya paham-paham kata hikam. Nunggu itu sama latihan ikhlas itu nganggu dari ulama fakta itu repot. Ikhlas itu kue orang arep-arep ngam ganjaran. Ikhlas itu orang peduli bik sengenya utawa seng muji. Mungkin anak narifi ngono kan bulat era karuan macam orang ahli ini. Ngamal ikhlas itu piye? Allah yufarriqo bina zamika majuhika. Kau ora iso bedakno antara sing ngelem mbek sing nyenyak. Mergo wong ku padha. Wong bulat ora karuan. Nang nang ora spesial. Nah kita hikam nang ikhlas itu gampang. Kok aneh. Lagi apa ra ikhlas wae ben njaluk sapa nuntut sapa. Nuntut pangeran. Wong pangeran iso maringi ku hidayah ngamal. Bareng wis ngekek hadiah buat tuntut meneh wong ora duwe isin. Wong ora duwe. gampang lah. Ya gampang ya. Ya wong kok nuntut hadiah. Hadiah sholat itu diparingi Allah. Kowe iso zakat yang nganggo dunyane. Jadi tuh kali misalnya rugen tak kayak duit 1 juta. Ini lo duit pak. Barang duit pak. Terus aku ngomong. Ini sing 1 juta itu zakati. Terus di zakati selawai aku. 2.5%. Dari aku kembaliannya dengan aku. Sukanya hadiah mergi kulam pun zakat. Ya iya, mergi zakat itu duit apa? Ya duit aja nangan. Lah kayak hadiah aku, tak kayak duit 1 juta. Lu kok aja lo? Aduh. Malah, atau aku gak usah jalo atas nama Iwan. Mohon maaf Gusti, kenapa jalo? Gue senang wow loh jalan suka gue jalan malah senang pengiran pokoknya malah pena jalan gue tenang kalau gue fakir menusol jalan aja jajinan saya suka malah senang pengiran itu berarti antumul fukoro ilah ada jalan di alasan malah pengiran ada senang gue sih nyontu kenapa lalu ini jalan bukan ini saya suka pun gue zakati berarti gue malah bulat iya gak usah menunggu aja lo pengiran Gusti gue nyon Gusti kula niku kiai, nak marep boten pantes. Mulai bukan itu ya, semalah rapa ayu, nih kesan olah rapa ayu, ngerayu pengiran dulu rapa ayu. Gusti kula niku fakir, mohon duit. Sesuatu nang, sesuatu fakir, Gusti jadi malu. Mohon malah tenang. Mereka tidak senang, dan nuntut barang itu tak dulu nuntut. Tiba ngeleng-ngeleng, soalnya tawarai cara nih, sambian zakat, kersane Allah. Duit sembuh zakat. Allah, tidak lagi sosial duit pengiran. Iso sujud dengan tubuh kamu. Lu sing maringi jantung om sehat, boyo om sehat, iso sujud itu kersane sapa? Diparingi grenjet kepen sujud. Kersane. Bareng Allah kabeh sudah memberi itu semua ke kamu, terus kowe nuntut wong sing maringi hadiahku. Iku pantes to ora? Ya ora pantes. Mulane disebut kaifa kaifa kok iso kaifa piye wong kok ngono? Wong kok kami tetap sendiri jelas ya. Kaifatab lubul aywadok ala amalin singhuwa mutasok dikondihi alaika. Masuk ke nuntut wal sing amal sing Allah maringi hadiah ning kue itu sotakoh ning kue. Ileng-ileng. Nani terus ngomong bahasa wab kata sulam taufek darani sebagai wong yakin minallah wa ilallah. Kaya yakin hidayat minallah saiki nak di duwe misalnya di kue sotakoh ya ilallah. Kalau menamun di sodakau itu tidak usah kudu bagi anak kayaimu atau gurumu, tidak usah. Sodakau itu paling apik itu yang keluarga. Syukur-syukur itu guru, itu konco. Tapi nanti kali Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu. Terusnya, afdaluha ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Dinar paling apik itu yang buat sodakau atau buat kayaknya keluargamu. Dinarun anfaqtahu ala apa? Ala ahli. Jadi pengen aku mau ngomongkan sodako, tapi ujung-ujungnya paling abdul ini juga ada keluarga. Aku anggar keluarga sehat, ya Islam satu dunia ada sehat. Nah, ya selalu naga mada yun fikun. Mereka tanya kue Muhammad, nak infak juga ada sopo. Kul ma anfaktum min khairin jifalil walide wal akrobi. Jadi uang panitia masjid itu serepot. Jadi, oh sodako ini masjid, gajaran ini. Ya tetap ada gajaran, sodako ini uang tua. Nah, agak pengurus tamir saya ini seruat. Ambil orang tuanya kereng, ambil masjid seneng. Jadi masjid dikagakin orang tuanya orang. Nah, ini Qur'an itu orang ada wabil masjid di istana. Sebenarnya wabil walidah ini apa? Ya, sana. Wanya-anak. Masjid itu anggar kena ke sujud. Kesusi ini api, ya uwes. Mana api teman-teman ini asrotis? Sah. Ambil fatwa ini tidak populer. Malah kamu, uang orang seneng siar masjid. Bar saya repon saya. Padahal dia senang siar mereka lagi pengurus tamir. Akhirnya isin nama masjid elek mereka pengurus lagi dek. Nah, dia ni serap pengurus kalau tarian masjid norak narik kau ngeliat orang diurusan dulu. Wong ya, yo bodoh saya. Iya, sepuluh dia ni senang masjid apa mereka lagi pengurus tamir. Nah, seorang yang apa sih semang. Kita asli ini, nak kita tahu. Eleng-eleng ya, jadi cara ikhlas ni gue yakin amal gue minau. Kaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa kaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum. Kalau kalian ini malah kaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa kaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum wa kaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum wa kaumun la azkara wa la anwaruh. Na'udzubillahi min dalik. Zakirun zakarun liastani roki kolpu ya fakana zakiru Wa zakirun istana rokol bufakana zakiro. Lawalladhi istawat askaruhu anwaru fakizikri yahdadi wabinurihi yahdadi. Kaumun utawi poro wong bener, utawi poro ahli tasawuf, utawi poro wong ahli hakikat, iku kaumun iku kaum. Kasbiku kang disi'i opo anwaruhum, piro-piro nure kaum. Disi'i askaruhum, yang dikire kaum. Jadi nure kuwi sono. Semua berhubung di ini nure ono, ngerti-ngerti yang pengiraan terus. Rasa-rasa yang marahi. Rasa istighosah masal, itu yang pengiraan terus. Rasa-rasa yang ngiling, yang gimana yang pengiraan terus. Rasa-rasa dipetai, ini rasa apa? Dipetai. Wa kaum menanjono kaum kasbiku. Kang disi'i opo askaruhum, opo zikire kaum, disi'i anwaruhum yang nure kaum. Terus tiang-tiang istighosah ngoten niku. Ilinge pangeran niku metai. Nek seling pangeran lagi duwin nur, jadi zikir sik lagi duwin nur. Ya, tapi nek waline pangeran sing dipilih pangeran duwin nur sik lagi napa zikir. Supaya nek dipandu pangeran. Jadi kemana? Kaya kowe mlaku-mlaku bareng peteng terus waduh kok gak gawa sorot, terus mulai jibuk sorot. Lha iku makome tiang-tiang amatir, paham. Lah nek tiang-tiang disenengi pangeran ora cek peteng ra peteng kok mulai sangoni sorot terus pemenang tuh. Jadi disik nuri, bareng ana peteng, ya ora rasane peteng wis ana nuri ngalor gitu ke nur. Nah takoki, ampun lihat mriku peteng, peteng yang dira roh, kemudian wis ana ana nuri. Dadi kok terus wong alim-alim sing wis para pangeran takoki zaman wis rusak ngene-ngene. Rusak ini ndi? Wong baru kae dekne mulang to opah kok pangeran baru kae mulang to hidayat wis. Tapi saat ini dunia pun rusak ini. Lagi rusak ini di dunia. Yang mengalami bagaimana ngaji. Dari aku apa turu ya yang pengiran. Kiamat waktu udah wala junubi. Kalau misalnya roh maksiat ya langsung istighfar yang pengiran. Jadi anaknya nur tok. Jadi orang ngalami yang separak nur. Kayak uang gaduh itu anak sorote. Kayak tiang-tiang yang melaku-melaku tukang gulia kodok. Gaduh itu tiga ini apa? Tiga ini sorot. Nah, bareng itu gawa sorot. Moro sawah-sawah. Kita koi. Ojo liwat kono peteng, ini mesti takoknya petengnya ada yang ngitung. Jadi gue sorot ngalor. Gitu. Sekiranya apa yang ngomong itu. Mengenai uang umur juga yang ngalor ngitung. Jadi raro petengnya itu. Mengenai cara uang ngalim, yang gue susun wali-wali abdel, tak ini ya tersebut kata. Nabi Kinder ke tersebut, cara buat cerita ini. Dulu aku yang rusak ini, jadi takok rusak yang ngitung. Jadi ini rohnya orang yang rusak. Ngalor ngitung ke tono apa? Nah misalnya roh tiang maksiat, misalnya roh copet tamalin, lu wong wali-wali roh malik roh copet itu dengan ini. Alhamdulillah alladzi afani mimmab tala kabi. Alhamdulillah aku rati coba koyo kuwe. Jadi pertama ini ya alhamdulillah. Nggak tahu nonton ngerti satu sih, nggak ngomong soleh, ngerti wong nakal, wak, ngomong ini apa? Alhamdulillah kok aku rati coba ngomong itu. Udah ini roh peteng ini, wong roh apa aja jadi padang. Paham ya? Nah petengnya ini itu, yang tidak tahu roh. Peteng, mau anaknya apa? Tapi ini harus rusak ke masyarakat ini. Dia ya, mau ternungan kusti, kok jenengan maringi kalau ramelok, mak? Ya, itu padang tak peteng. Tidak ada. Lalu yang ngiling maksiat, tapi ya. rontok koyok, jadi ngiling sejenisnya gue ngiling, paham ya? Uang masih ngiling sejenisnya, paham ya? Dunia serusak akal menakal ini, orang tidak ilim terus, berarti lagu sejenis. Mereka orang tidak bisa ilim sekarang apa, sejenis. Sampai wali-wali buatan, sepikirannya Alhamdulillah kok, aku diparingi maksiat. Dan kalau misalnya dia terpaksa melok wali yang kelas-kelas melok nyuweping maksiat. Ya ada wali-wali yang tukang nyuweping. Nyuweping maksiat, Alhamdulillah jenen paling jenak imungkar. Ya semua, terus pokoknya nanti Alhamdulillah, terus gunur ngalur. Aku sorotan karek, gula ini mah hilang, aku nyorong, nanti aku nyorong. Jadi kau muntasbiku anwaruhum askaruhum. Terus ada wa kau muntasbiku askaruhum anwaruhum ilengse lagi gula ini mau. Paling sepertengah ini, loh aku gak gue sorot lagi mulai gula-gula sorot. Ya nak ini mau mau nonton anak orang. Itu ya lumayan tapi, biaya-biaya jadi gula ini. Terus. Wakomen nganono kaum tata sawah kang podo ku askaruhum bira-bira ilingi kaum anwaruhum nganure kaum. Dikira buang ternure buang terus kondang tenan. Nah sing elek iki wah kaum lan kaum lah karo kang ora ana dikira kumujud wal anwar lan ora ana kumujud. Sing repot iku wong petengan paling aku yang pertengahan, eling sorot di orang, duduknya sorot di orang. Ya pikir usno, enak menawa, orang kepleset, ya itu elek-elek uang. Uang orang dinor, orang di eling. Jadi aku cari sikap, na'udzubillah ibn dalik. Dengar aja ini mendingan orang tahu aku roti. Tak urib-urib ini, senau hikam lagi. Roti ini mending, na'udzubillah. Wah, repot. Biasanya gak tahu. Mereka sanggih ngelek uang kok. Dia mau kaumun, lah askar, lah anwar. Dia mau wes petengan rago sorot, dia railing sorot, dia railing nur. Moga tetap ngaku, ayus naudzubillah. Dengar anda yang meninggal, naudzubillah minta lagi. Naung cewa kan seneng, naudzubillah nur. Buat ni kita terus railing-railing dengan tu saniki. Cerita malih. Zakirun zakaro liyasani rakotu. Zakirun, itu sebagian orang apa, itu ada yang ngeleng pengiran. Jadi, cara tenggene ilmu nakhun itu musawake itu letanwe. Letanwe itu mas muktadak nakiroh. Carane sah jadi muktadak, ada musawake. Musawake itu letanwe. Ini ada boleh taksum, ada boleh letanwe. Zakirun, utawi menusa yang apa, itu ada yang ngeleng pengiran. Zakara kang eling sapa zakir dia tani ro supaya dadi padang bihi klan zikir apa kol duwa patine wong ya ono wong eling pangeran benatine padang yo fakana zakir ono yo dianggep wong sing eling fakana mau ono sapa wong ku yo zakir ono dianggep wong sing eling pangeran yo ono wa zakir ono wong eling pangeran istana ro kang dadi padang apa kol duwa patine zakir yo fakana zakir ono yo lumayan ya dianggep nopo zikir jadi kuwi zikir ben padange ati yo dianggep zikir. Dikir jeneng eling pangeran iki dianggep dikir. Tapi ana nang sing waladi lan wong istawat kang padha ku askaru pira-pira zikire wong wa anwaruhu lan pira-pira sinare wong. Zikire yo banter, anware yo banter. Zikire yo banter, nure yo banter. Dene iku fakih zikri yen mongko kelawan ilinge wong. Ilinge wong nang Allah ya dadi nduk hidayat sapa wong. Wa tinurihi lan kelawan nure wong. Nure wong sing diparingi Allah maksudnya. Yak tadi iso ikhtida, iso manut ninggone dalan sing bener sapa wong. Status ulama-ulama sing para pangeran yang ngoten iringe Allah yo banter, nure yo napa banter. Jadi yo wis iku kondang tenan iku terus. Paham yo terus. Niki hikam mulai pada akhir-akhir cerita ngoten. Kula terus ake. Maka nazohiru zikrin illa antakini syurutin wa fikrin. Emak dah tahu kasan sadar lagi, semoga itu ya. Maka na zohiru zikrin, maka na ora ono po zohiru zikrin, opo zohiru zikir. Iku ilah anfadi misyukin. Kecuali songkon jero senyeksa ini kekuasaannya Allah. Wa fikrin dan songkon mikir keajaiban kekuasaannya Allah. Ono wong kok zohiru zikir, berarti jelone zikir. Pokoknya penak hikam, itu orang wiritan banter, dan kebaik jelone jeleng pengira. Nah cara kitab-kitab dialek kan orang. Cangkem medok banter, atine lali. Kita pikir pokoknya penak. Sebenarnya itu. Agar orang bunga-bunga ilang Allah, cangkep aja atine yuk. Ilang Allah. Nah cara kitab dialek kan tak. Banter itu, cangkem menjirunya. Gak. Nah kita pikir gak. Maka nagohiru fikrin. Inilah. Anbatini syuhudin. Mbak fikrin. Jadi makan orang apa zahiru zikrin, zahiru zikrin, ku ilah anbatini syuhudin. Kecuali sangka batin yang nyekseni kekuasaannya Allah. Wa fikrin lan mikir keajaiban kekuasaannya. Maksudnya mikir. Jadi ngerti, pokoknya hikamnya gak dibalik ngerti. Ini lucu aja nih, Abdul Hasan Sadali ya lucu, lucu nih orang alim. Kulim dhuru mada fissamawati wal ardi. Tunggu-tunggu. Adinalaka antata fakkaro lima dahulikot hadil awalim. Jadi adinalaka walam ya'zan laka antakifa ma'al masukam. Jadi aku faham, ini aku riwayat no secara makna, secara riwayat makna. Allah iku orang ngembarno kuwe manggon bumi. Mergo bumi iku benda mati ya. Rungokno bumi iku benda nopo mati. Aku kue raoleh, uang kok mikir manggon bumi. Tapi sing perlu mbok pikir kena apa kowe kok manggon bumi? Lan kena apa bumi iku kok dadi ning ngene iki? Mergo Allah ngutusik kuling dhuru maza. Nggih kuling dhuru maza fi samawati. Kuwi ngucapno sira Muhammad, kuwi dhuru angen-angen sira kabeh maza iku ana apa fi samawati wal ardi. Dadi ora kok kowe delok bumi sebagai benda mati gak maza. Kenapa bumi dicet? diciptakan? Kenapa langit diciptakan? Maza ada apa ini? Kuling duru maza. Allah ora dawuh kuling duru mafis samawa, tapi kuling duru maza. Ada apa ini? Faham ya? Ada apa? Ya ada niate Allah gampang aneh ben bumi digawe wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Jadi kuling duru maza fis samawa. Jadi Allah itu ngutus kowe itu nak ketika ketemu wong ya maza ada apa? Ada apa yang bernama ini? Itu disebut wa yatafakkaru nafi khalqis samawati wal ardi. Akhirnya nyimpulna ngendikan bi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi itu jenis mikir. Orang kok mikir caranya nyawar utang ini bukan dibakasikan. Ini urusan dewi-dewi. Ini mikir-mikir. Orang kok mikir analisis. Orang kok didol. Bukan. Ini maksudnya mikir. Waya tafak taru nafi khalkis sama wat. Caranya mikir dia. Ya maza kuling dulu. Maza. Kenapa kuling dulu? Maza. Maza yang apa? Koy apa? Kenapa? Agar kenapa saya sadar. Aku akan dirodok wedi. Aku nak mati, terus kiamat dicek suwi. Iya apa aja ini kuburan. Misalnya turu-turu kok mulai rongewu spiro nganti kiamat kesuwen. Tapi yang berileng moco Quran maling ini. Nabi Zakaria itu tua, rungono ya. Nabi Zakaria itu sepuh, garwane ya mandu. Jalo anak, fahab li milladung kawaliyah, yarisuni wa yarisu min alin apa. Ya. Ustua, tujuan ini ku mandu. Suwe-suwe pangeran dawuh, ya, ya Zakaria, kue tak kaya anak. Nasulane wong iku kudu roh Quran, ben dadi wali. Jadi wong kudu niku wali, wong seneng Quran kudune wali. Wong disebut ahlul Quran, ahlu wah, wa khosotu. Ahli Quran iku ahlu wah. Wong disebut ahlu wah kudune sandure wali. Jadi zaman akhir ada aneh, wong ahlul Quran ora pati napa. Wali, ya aneh gitu. Tapi berhubung aja, akhirnya gak aneh. Wah, berhubung aja, akhirnya buat apa? Aneh. Nabi Zakaria itu jalu-jalu EDW yang pangeran. Jalu itu harus pinter. Oleh muni itu, nopo jenengnya. Walam akum bidu'a ika robbi sakia. Zikru rahmati robbi ka abdau Zakaria. Saiki Zakaria itu yang pangeran. Ifna da robbaru nida'an khofiya. Soalnya saat terusnya dia ini muji pengiran walam akum bidu'a ika robbi syakia. Kalau wani jaluk jenengan karena selama ini saya tidak pernah kecewa sama jenengan. Setiap jaluk jenengan sembah bareng Allah semuanya oke, wis iya oke tak sembah dani. Nabi Zakaria itu muni sama lah takok. Allah robbi anna yakululi hula wakot balagoni al-kibaru wamro'ati haki. Sebut itu Gusti ya jenengan muni iya. Wong kula niku tuwa, bojo kula mandeng kok jare jenengan apa duwe. Nah, ya wong kok ngono, bar jalu-jalu dhewe. Bareng Allah muni iya di ati te. Muni. Sebut itu Gusti kok iso diana iki. Tapi jare pengenan nek nak kok larep buka wale ha niku gampang. Allah dawuh wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku. Anak urusan mokal perkara ni kue tuwek bujumu mandul lah kue Nabi Adam kabe tak gawe malah rano mandul rano tuwek malah sangkora ono iku yang aku iso kumulai ono materi ini aku gawe barang tanpa bahan kue iso kumulai tanpa sudah ada apa bahan rupanya kue tuwek itu biaya bahan itu bahan produksi apa anak kue terus ngoten aku nak mati terus ngendani kiamat tak suwe wopo nyatane ya cepet. Sepertinya saya kita eling-eling. Saya kita wujud mulai saya wujud sangat atas hitung puluh. Cara lahir wujud. Padahal Nabi Adam ni ku onok zaman dia. Maniku lo nutfahku lo onok neng alam zar zaman Nabi Sinten. Ada. Lepas cara teng alam zar di kandang itu sebenar wujud. Ngentai ini tak suwi mulai Nabi Adam. Nanti saya wujud sangat atas hitung puluh. Nyata ni ku ya tenang aye. Ngentai ini ratusan tahun ya tenang aye. Eh apa itu jalan, itu pasti itu apa? Wes kacaan pola, kan yuraroh. Yuraroh, ngerti-ngerti ratusan tahun kita lalui sampai lahir. Ini dunia. Sendirinya ngeramai ini sedih lho. Ya, hitung puluh tahun, birong ramai ini sedutang macam-macam serah. Lali singgawi, tapi eling kiki kapuis macam-macam dilalui no pangeran. Sementing orang PKI, faham ya? Supaya elingis. Ono sing kepengen nempuh karir, ono sing kepengen layoh, ono sing kepengen urip tenang, semacam-macam kepinginan. Aura kepengen dunia agak sugih, sementing tenang. Lah tenang ngopo nanti karep kesampaian grupo. Dari kalau suka main tenang-tenang ngopo dan nanti karep. Dia semua ngomong-ngomong kelakuan kok ngono. Terus kowe mati. Bareng mati ki ngenteni kiamat iki opo wae. Ya subhanallah ya ora ro koyo kowe kok nabi ada mati iki subhanallah. Ngerti-ngerti disebut hal ata alal insani fi lum min ad-dahri lam yakun sayam maskur. Wis ngono cara. Lha kowe kudu mikir, urip kudu mikir ning Gusti. Kulo riyen ra ono dadi ono atusan taun yo kok ora ngerti-ngerti ono. Somben ra ono meneh. Ngantai ini nopo dia, dia jemput ngoten niku. Nek kadang kula mikir ana is mati ku opo. Hajane ono nek kowe kepengin sing eling terus. Nek mati ning kuburan disiksa kowe eling terus gak iso turu, ora kok berturu. Berturu tutuk anggere turu. Iku eling wae kok malah nyora. Nek jare wong saleh kan ora. Bar takoki mung karena angger konturu iki wis wae, konturu. Suwe nek turu kok. Terus yang gue turu, berarti turu mulai mati sampai. Ya tapi gue jangan lebih kusuwi, koyok turu mulai zaman Adam, Adam zaman Rauno, mulai Nabi Adam sampai. Saiki. Gue ngerasa suwi itu orang. Gue raro. Nah saiki spermamu ono mulai disek, tak dadakan. Ono mulai disek. Gue digawa ngalor ngidul Nabi Adam. Sperma yang saiki dadi gue kegawa zaman Nabi. Mengkabe itu mesti gawa jus songko Nabi Sinten Adam. Sebut wa'if akhoda rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum wa asyadahum ala anfusihim alastu birobikum kalu. Jadi kita disini tahu melok dialek. Sebut itu caranya pokoknya alam dari Nabi Adam sak anak putu ini sini gini gegeri. Ya mereka nak wong lanang nopo jenenge sperma utawa duriyah atau gen manusia itu nak wong lanang digawa teng pundi geger menawa disebut wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa asyadahum ala anfusihim. Terus Allah takok alas tu rabbikum pasti kowe jawab qul termuni bala. Terus kowe ra wujud nganti saiki ngerti-ngerti saiki lahir ya karek muni napa bala paham gitu. Anu kalau nak mikir ni, kiamat itu gampang anggup pengiran. Jadi nganggu nano, kalau nu sering teori nano nano ni, jadi angka-angka sahuse sentimeter sentimeter saking de sampai 0,0 senti sampai nano nano sangi sore meneh. Saya ini hamil tak berdei. Awang gaya manusia itu sangat sak melihat tak, mungkin nak lihat manusia itu sangat melihat tak. Lebih kan? Dunia saya itu kabari tolong melihat. Indonesia tak es nyumbang tolong pulau, tolong atas juta. India berpikir, makanya dunia saya itu sekitar 3 miliar atau 2 miliar. Saya bayangkan. Gen orang 3 miliar, mulai Nabi Adam sampai kiamat itu pirang miliar. Semua gen itu oleh Allah dipadatkan. Ini Nabi Adam. Jadi Nabi Adam sitok itu bawa gen anak putunya minhu, sangka Nabi Adam bilang yomil. Ini itu pengeran oleh gawe itu biya. Wong sak monace diringkes. Ini wong sitok. Diatur siklus populasi ini ila yaumil angel dia di kiamat. Angel iku cara foto-foto angel. Bareng lahir ke duwe karep. Ono sing kepengin dadi presiden, ben PNS, ono ben magang. Nah sing tuwek mau ben ayam layah-layah putune ngekek duwe macam-macam. Wah malah aneh meneh wong tuwek karepe tengok-tengok anak mapan ngeteri duwe. Terus karepe putu sehat-sehat dene mau karek nyangoni karep kok ngono. Anda terus tua ni tetap dua nak lo. Pengiran yang rutin. Jajal angel dora wang. Ibu pengiran. Nah ibu buat pikir mana kuling zuru mana. Nanti kalau saya eling di kandani kiai kiai kalau hak urut dulu jauh diutang jauh oleh tapi cakap. Kau wang agak jangan utang urak kau berpikir pengiran. Memikir urutan. Orang mau pikir itu seorang utang wajibnya. Mau pikir jadi ya Allah rantai ikut. Perkara dia amin. Mikir apa? Utang. Mana utang itu agak-agak. Sali sakuloh ya 10 juta lah. Rong pulau lah. Nah saruhin ya rong atau sewu. Pokoknya itu kira-kira kuat nyawut. Pokoknya utang itu kira-kira. Kalau nak saya duit 1 miliar ya utangnya ya 1 miliar 100. Kalau nak saya rong miliar ya rong miliar 200. Pokoknya kira-kira itu bisa kuat apa? Kau nak buat terus-terus nora kau bermikir pangeran, faham ya? Kau bermikir apa? Eleng-eleng ya, jadi alamat wong apik ku mikir. Maksudnya mikir bahwa ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Utawi sekian ayat tafakkur ku kuling zuru mada, ya kuling zuru mada. Mada itu ono po fi samawati wal ardh. Wong apik sono kabeh nyimpul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kawani pola robbana ma khalaqata hadza batila. Nah, kita sekolah terang niki. Asyhadaka min qabli ayyastasidaka. Asyhadaka maringi kesaksian sapa Allah taala ka ing sira. Allah maringi kowe iku duwe kesaksian sing apik min qabli ayyastasidaka. Sedurunge njaluk saksi sapa Allah ka ing sira. Allah itu maringi kowe beberapa perangkat sing dadekno kowe iku nyekseni kekuasaane Allah, rawis pena. Fala takut mengkongucap bi ilahiyatihi, kelawan kepengeranane Allah. Fala takut mengkongucap bi ilahiyatihi, kelawan kepengeranane Allah. Apa azuyairu kira-kira alam dohir. Rawis pena, kue urib ning dunya. Orang jaluk kepengen nyekseni Allah, wong kue kepengen murid terus mangan turu. Lupi orang jaluk bisa nyekseni Allah, ngerti-ngerti disediakan sarana Allah, sehingga jaluk kue iling Allah. Itu jenis asyadaka, mingkobli ayat, das, hidaka. Fana papat mongkong ucap bi ilahiyah, bi iklan kepengerananya Allah, apa adzairu biro-biro barang singketo. Watahak kokot lan jadi nyoto bi ahadiyah, bi iklan keesaannya Allah, apa al-kulubu biro-biro ati, wassaro iru lan biro-biro sirri, biro-biro sari roh rahasiane ati. Kue nyatane ilinge Allah, Allah Gusti kula paringi mlebu swarga, Gusti kula lindungi saking neraka. Lha kok menawi Gusti iku bukti apa? Bukti njaluk Allah. Kowe njaluk Allah tok, berarti kowe bukti ngesakno Allah Subhanahu wa taala. Mulane kena njaluk, ora usah ambisi disembadani, kowe njaluk njaluk Allah iku paling gak dadi bukti kowe ngesakno Allah Subhanahu wa taala. Nyatane sing kowe njaluk namung Allah, itu disebut watahak pokok bi ahadiyatihi al-kulu buas sarair. Nah kadang-kadang orang pikiran aku jalo ora tau disembadani. Lalu kue muni-muni jalo Allah, berarti kue mengesahkan Allah. Nyatanya sing gue jalui namun jadi semua mazhab Hasan Fadhali itu semua kebenak. Semua murid gue kebenak. Kulau ini, bapak kulau ini sangat-sangat sadili ya. Kulau malah begitu sadili ya. Akhirnya nganti-nganti ini orang jelas ini. Orang jelas susah ya maksudnya. Sampai tidak jelas bungai, itu mazhab popo raro. Orang orang tahu sana itu mazhab popo. Padahal Quran jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati wa bi dzalika wal yafra. Orang orang tahu sana. Jadi kiai raro sana. Jadi kiai gunanya apa? Murid raro kaya guru. Jadi bucu raro sana. Alhamdulillah kan jadi bucu ayo. Senang apa? Ngelama ipol sampai aku. Gara saya itu. Ngono terus takut. Alhamdulillah jadi PNS, PNS apa? Gak tau muda-muda pangkat, bodoh ini atasan kok. Sambat tuh itu ya Allah, orang ngomong ini makhlo kondi. Kalau pangkat sadar itu diusir, jadi murid itu apa? Diusir. Karena ada rapat dari Allah, muka-muka ada rapat tenang. Sehingga ada rapat dari Allah, apa? Neraka, malah dia mau ngomong itu. Itu belas juga ada apa? Ini rapat dari Allah, berang-berang. Tenang jadi rapat dari Allah. Kalau kita jadi wong bodoh, alhamdulillah bodoh. Orang kena sitope wong alim, wong aku bodoh. Semua orang aku penak. Jadi wong marah, alhamdulillah orang kena sitop zakat, malah mustahik zakat. Mana anak dia, anak orang suka zakat, oh kelas macam wajib zakat, kene kelasnya mustahik. Misalnya kita bodoh, ya semua orang alhamdulillah bodoh. Kau sebab orang alim repot, mulang neraka, kene kelas karen ngerungok. Di baru-baru macam saya ni tu sebenar. Kau tak berapa? Bucu ngamuk yang mau tenang, skor kangenan ngamuk, mikir kata-kata, mikir ngungkap. Lo kene pelak, kare apa? takut aku bareng muring-muring deh. Salam lah, apa ya ada muring-muring bareng. Anggap delok orasi ilmiah. Orasi ilmiah tanpa tek. Kenapa orasi ilmiah tanpa apa? Tek. Udah senang sampai gue repot. Itu gue sering takut gue loh. Gue gak ngamuk sekali-kali balik situ. Kenapa gue roh? Masih dia, malah seneng. Orang geruang untuk pidato ilmiah. Akhirnya saya bisa ngamuk, baru kayak pulau matur itu saya kira bisa ngamuk. Akhirnya ngomong nanti, kok bisa ngamuk, ya saya bisa ngamuk, ngetek-tek, siap tarung. Tapi aku tidak bisa ngamuk, kok ya ngamuk. Akhirnya kan saring berlomba caranya memenangkan pengamuan. Akhirnya orasi, orasi berber. Orasi lho, kok lawan sampai apa? Orasi udah ngomong sih. Dianalisis, berkurang. Masa segala itu pena. Ada sholat, sholat itu ditombol taras, pira-pira sampai ditetir. Sholat, alhamdulillah. Mana masyur, wabah ulama itu tidak bisa di tengah hati. Tapi saat ini, anggar muni madhab tarekat itu wiridan. Maksudnya, cara ulama, madhab itu urusan wiridan. Urusan cara pandang terhadap suluk. Tapi saat ini zaman akhir, yang ngerumuni melak toreko, mana nih yuk di BA terus mau coba wiridan tertentu. Tapi ya apa, dibang koyo sampean wiridan yora, sulut yora, utang kasus iyo, lah itu repen. Tapi itu rasa ngeluh, itu rahmat, uang so utang ya uang hebat, kreatif. Uang, uang dibet, diri so ngeyakin uang yo percaya itu ya hebat. Hebat. Wah hebat loh kan. Ibu ilmu ni yang el, dah cakap orang dia percaya ibu, butuh metode, butuh nama. Ia anggap mereka lebat, ni nama lebat. Semua tangi lebat, orang duit ke orang boleh, ibu jawab lebat, kau lebat. Anak sama tak kau, anak akhirnya resonya orang kesuai, ibu yang borang roh ibu. Jadi orang Hasan Sadali ibu serono, dia ngeluh, dia matap. Bahkan dalam mazhab beliau nanti ngendikan orang-orang sesuatu paling mangkel no setan koyok farohil mu'min kardus farohil mu'min. Jadi orang-orang barang yang mangkel no setan min farohil mu'min dibanding senangnya wong mu'min. Setan itu ada wong mu'min seneng itu terus mirip kecewa mereka wong seneng itu parek berido kodok kodari pengeran wong nabe susah parek ambek suhtun orang seneng yang kodok. Malah ini cerita khasnya wali biya ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Khasnya wali itu gak susah. Kau uang nak susah itu ruwet. Uang kok eling bojo ngamuk itu, eling rakona itu. Ya paling, aku eling sebagai wong lanang sempurna. Mereka kejeluk duwe bojo. Nah contoh ya ngoten itu. Ya semua, pokoknya la khawfun alaihim wala hum. Aku cek eling bapak ngerti lah puri santri bucu pulau ini uang seli tenggini rumah ini mulai masuk jeng sehat bucu nanti sejuk rasa jadi buat bapak itu uang tidak ada sama uang yang bocil aku gak bisa alih malah dijawab ya kenapa yang malah beneran gak lapor gak ada dana pikiran aku paling kalau tak lapor aku lah bucu meminggat paling tak jawab sehat bucu mu kok meminggat. Berarti orang asyik. Berarti orang asyik di SMS. Thomas, alhamdulillah. Ini malah-malah. Suci minggat, malah ras bermarah. Ini. Berarti bucimu cerdas. Itu mendefinisikan orang lanang api ada orang. Orang lanang yang elek itu, yang elek itu biaya ibu. Cukup pinter, kok roh. Definisi orang anak ngapa itu elek itu bisa cerdas kok ngeluh, paham ya? Itu yang kok pinternya ngono, bisa gawe definisi orang anak ini loh, masih bisa ngikuti ini mesti ini kayak pinter, kayak orang pakar seminar, roh roh yang bisa ngapa itu di sini elek dan kalau itu definisi idiot orang roh, apa-apa elek, pinjam barang ini nanti ini sih roh, kok tidak roh. Nanti kan dan ini dora nurun. Ini sih roh. Mulai ilmu sengaja, faham ya? Mas pokoknya ngomong, tapi masa saat ini, mas pokoknya, ya soalnya, dan aku ngomong-ngomong, apa ya? Tadi kita sebelumnya menyebut malah akromaka bikaro matin salasin. Akromaka bikaro matin salasin. Ini masyur ya, dengan kitab Jami'ul Usul. Ya Jami'ul Usulil Awliya. Sebiasanya di Jamil Toreko-Toreko dengan Habib Lutfi, dengan beberapa Toreko ini. Termasuk masyur makalah Abdul Hasan Asadari. Wa tariku naksabandiyah min tariki kata wa kata. Wa tariku al-Qadiriyah min tariki al-Hunyah. Terus wa tariku syadiliyah min tariki Abdul Abbas al-Marsi au min tariki Ibnu Athaillah Nabu As Sakandari. Terus rata-rata yang syadiliyah hati kota ya hikam niku. Lagi Abdul Hasan Asadari buatan ngarang hitam. Saya mengabadikan makalah-makalah itu muridnya jenis Abdul Abbas al-Marsi ini, al-Mursi ini. Terus muridnya saya mengabadikan no masyur di Indonesia kita menapa? Hika. Terus ada orang berlebihan dari ini madhab atau iya. Madhab menapa? Atau iya. Mereka saya mengarang hikam ini Ibnu Athaillah. Saat ini saya cara-cara rapas. Jadi pasnya hikam ya mbak ini untuk menapa? Sadili. Jadi yang tidak ada no hikam ya aine kahanannya madhab menapa? Sadili. Tapi fil ilmi ini. Tapi zaman akhir itu assalamualaikum. Dan ini dawe hikam akromaka bikaromatin salah. Akromaka mulyana sapa wa ta'ala kain siro bikaromatin kelan bero-bero keramat salah sin kang telu. Allah marimi kuih di keramat telu. Yang mu'min sapa wa ja'ala gawe sapa wa ta'ala kain siro gawe zakiron yang mengising eling lagu maring Allah. Biro-biro ke diparingi eling Allah. Walau lafad lu humpamu rana tefadele Allah lam takun mengkorana siro itu ahlan itu jadi ahli li jarayani dikrihi maring melakuni dikiri Allah alaika yang atas siro. Kau saya syukur, piro-piro kaya kuih dipalingi iling Allah. Sengaja itu ilingnya perkara Allah balik batna nyawur utang, tapi pipi kan iling Allah. Humpamu rana fadele Allah, kira bakal ditetir iling. Jadi pokoknya, orang-orang cara macam sadali. Tapi carane eling salah, carane sholat salah. Oh, rasio piro eling ngono pokoke dene ku. Wis ngono model eling ngoten niku pokoke. Mulane jegeman nggih misale di bojo mlayu matur kabur sasana sadhe mesti dijawab ngono. Mlayu jum, sehat tuh. Pokoke sing matur demen kecil elek no. Mlayu jum bojo mulai nggih. Kok sehat kok mulai. Bareng saiki mutung omahe masyaallah. Kok alamat pinter berarti roh. Roh omah. Kami kerasan tentang mereka, bah, nak tenggelam kurang kerasan. Kok pinter, iso beda nanti sing iso rumah be orang. Tapi melok ke arah rumah, dia melok on. Tuhan itu kudu seneng di bocah-bocah kok pinter ngono, bocah loh. Pinter. Ngerti melok ke arah enak, terus melok sen. Enak, bocah kok pinter. Yes, lah terus kalau sebuti bah, nasib syukur, uang kok di bocah. Pinter. Kar. Ono psikolog sing kados kula ora ono. Ora yo sampe nang ilmu nang kampus terus ngapa wae ono sosio solusi ne. Wae digoreki. Solusi yo ngene iki cocok tenan iki solusi. Wae lah wae madha wis ada liku pena wae pe. Ya kok tetek iki kados kula ning ngoten iki. Salami template santri yo seneng BP nikmat ora salami template yo seneng mari hisam. BP kuwi nak dituwek mari hisam. Alhamdulillah santriku ora rohakku. Berarti ngringakno napa? Bisa. Misale entuk rezeki ya alhamdulillah di rezeki berarti kabeh ku bener. Penak wae kabeh ku bener. Kok repot. Nah nanti model dia kadun nafsi yang ngaturi di servis sing ora wong ora rohake. Guru, jadi pangeran, kau malah larang hakku, malah repot. Hakku itu mongkon kue ikhlas, tapi rai ikhlas berarti kangen kani. Hakku malah loroh, kue saya rasa mohon. Nanti di bujur roh hakmu, alhamdulillah, orang roh ya. Untung bujur orang roh hakku, jadi aku hak ini gini, aku rapati roh rapopo lah. Satu-satu, mana enak jadi. Akromata mulia ana sapa wa taala ka ing sira bikaro manten kan pura-pura keramat salah sing kang telu siji ja'ala ka gawe sapa wa taala ka ing sira kowe digawe zakiron ing wong sing eling lagu maring Allah walau lafadzuhu lam takun ahlan dijaroyani napa dikriyani kumpa ora ana fadhele Allah kowe diparingi eling ya ora ya alhamdulillah kita diparingi eling senajan to eling meneng Allah nglibatno Allah kok nyaur utang macam-macam tapi alhamdulillah iki napa Uswah Ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala kang sira makuran bi ing wong sing disebut. Mergo ifhak kok makuran bi bine ra usah diendomirno. Makuran bi iku wong sing disebut. Kados makul bi ngoten. makul te, itu kan jurang nama anak dia, nama ale al makul kang terlakoni sopok bihi al, makuran te, kue itu digawe wong sing disebut, mereka hakoko krono nakik no sopok bawa taala nih tahu tahu engis bade Allah lale kita ono engis dinge siro, artinya wong nak eling Allah berarti namanya dia ini disebut Allah, mereka fatkuruni askurku, mereka nyebut Allah ya namam disebut Allah, masa apa elak nginil lah, kalau nyebut Allah ya namam disebut jadi ke populer, ning langit itu populer. Mereka nama disebut. Sana contoh bercerita orang nobora kasus seorang pokoknya disebut. Jadi malaikat aja nih orang hati-hati. Wang saya ngiling aku dewi, anak gue ngiling jadi. Nak ilingi ning arpe wong akeh tak sebut ning arpe makhluk sing luwe ape. Misalnya kasus kulo nganti ini nyebut Allah teng mriki. Sing aji misalnya rong pulau, Allah nyebut jeneng kulo teng langit. Jumlah ya rong pulau sing luwe ape. Mesti orang kaya kue-kue ini disebut sing luwe ape. Sungguh orang roh gua nak, gak misalnya keliling Allah mereka diutang aja. Allah terang roh gak nih malaikat. Tapi keliling aku mereka utang aja. Jadi kalau Allah buatan terang roh sing mau keliling malaikat itu kau lagi keliling aku menutup orang satu sebut menutup. Mereka Allah lu diajak satar, satar nutupi M. Paling mau citerang ke malaikat. Jadi keliling aku. Dia itu akhirnya direspon. Faham dia. Buka-buka rasa citerang ke Allah. Kasih saya jadi pokoknya ini ngetok sendiri wajah Allah yang gawe sopa wa ta'ala kak ini siroh matkuron ini orang yang disebut indahu ono yang sandingnya Allah gara-gara kue nyebut Allah akhirnya kue disebut Allah lewong kok mulianya ngono kue disebut presidennya bangga cara ada kiai gede terus kue sowan terus dari kancangnya sing rasowan pak yai mau nyebut aku terus iya takok kue alhamdulillah jadi takok no pak yai mungkin mau tak kono dia itu senang merakaruan. Iki dia disebut Allah. Kodang gak? Dia jawab lah kodang dong. Oh, doro gue di kiai gede tau kenal bupati, gubernur, kancamu sowan terus tak kok jeneng pak bangga. Mau tak kok aku? Iya. Tak kok sampean kan? Wah, sampean jadi eling-eling kiai. Wih, kira terima kiai kang sengeling dia itu. Allah. Kodang gak? Kodang. Paling aku dan ya mau ibadah yang Allah ya benda tapi aku mulai perkara tapi apa-apa lah sementing ya jalan gaya sopa wa ta'ala kak yang siro kue digawe matkuron yang wong sing disebut indahu ono yang kersane Allah ta'ala ya indahu ono yang kersane Allah ta'ala saya seling iku mau kata fatam mama mongko nyempurna no sopa wa ta'ala ni'matahu yang nikmati Allah ta'ala alaika yang atas sisi pun kalau mau cakap sarai, masih aku lakukan. Kalau ni aku merkini, dah tenang ni mana pun. Kalau mau cakap sarai, aku mahu taala abdul mukmin bisalah si karomatin. Jamaah lahufiha kullal mafakhir. Jamaah kangung pola sopo taala lahufiha kullal mafakhir. Ing semua kebanggaan wal mahamid lan biro-biro pujian. Jadi orang mukmin kudu mafakhir. Mafakhir mana ni kudu nopo bang? Bangga ini majapai sajilia. Acara DJ, wong bangga gue lek sing apik wong tawadhu. Tapi acara Mazhab Hasan Fadali, wong sing apik napa? Mafakhir, bangga. Oh, ya Mazhab Fadali ku pena. Wong kudu pede, kudu mafakhir. Mafakhir mana no? Bangga. Awalu hayu kauluhu zakiran nahu. Dekne ditetir eling Allah bi an ajra zikrahu ala qalbi wa lisan. Wa min aina lahu zalik? Wa bi ayyi wasilatin lah. Ya Allah fadlu wahi wa karam. Uang kok nganti eling Allah, lidik ini bisa apa kok nganti eling Allah. Nganti eling Allah berarti mergo fadli Allah. Wasanilah kau nunggu mas kuran badik ini jelingnya fayuqalu hadha abduwa wa waliyu wa sofiyu wa muhtaru. Wadhalika bima akramahu wa ta'ala min tahkik ini sebati ilaihi. Waya isbatul khusyal. Maksud kue eling Allah, ambil malaikat-malaikat dikomentari. Hadha abduwa, itu kaulani Allah tenan kok ilingnya Allah. Wa waliyu iku waline Allah tenan, wa sofiyu iku pilihane Allah tenan, wa muhtaru wong sing dipilih Allah. Iku sak dene iku melihatan wong garat tok piro. Wong garat iku piro cecak sing suga-suga sing ganteng-ganteng. Sak monake diparingi goblok kabeh eling Allah. Kuwi kriting elek utange akeh eling Allah. Mesti wong garat ra diarani wali, diarani wali yo. Kuwe wong kuwe sing eling Allah. Tapi kuwe ora usah bandingno ambek berasa masari atau badung no wali-wali sing tenan jadi badingannya orang barat seurutane senengane kok badung no semoga level senengane kok masuk ngono wali ke sini semua orang mikir itu kok uang Eropa tak mau naji wali pangeran uang Amerika tak mau naji wali pangeran kue terima kue eling Lha iku terus kowe ning langit diomongi hadza abdullah wa waliyo wa safiyo wa muhtaru. Jelas lho kita ape. Oh, pokoke kok kowe mulai yakin hadza abdullah wa waliyo wa safiyo wa muhtaru. Parde iki. Kita ini duwe napa? Mafakhir. Kulal kabeh kebanggaan ana ning kita. Kulal mafakhir napa? Mana kok mulai saham tulisi lana kulul mafakhir kita ini semua punya kebanggaan. Wah, mergo ning langit dawa haza abdullah wa waliyu wa safiyu kira sabar no badhe no bamun awer bareng ra usah pokoke wong barat sak menaki wanane do katokan cekak urip mok kedonyan tok alhamdulillah aku eling apa langsung langit haza abdullah wa waliyu wa safiyu wa muh mohon mulai pergi ya cek susana ya. Berapa kali kemarin Yesus seneng kita ke utang mulai dikurangi utang-utang dikurangi ya uang kabe diutang tapi singkir otor iso nyawa ya gue nyantok oleh tak kulo ya maksimal 10 orang puluh juta kulo berarti rada gede ya saruhin bro kan mau ngurung aku sih gak berapa tak udah no ya pokoknya ngocok dewe lah. Lagi gede, bodoh gede, pantas saya diutang setengah miliar dong. Bangunan dia ya, kayak di pantas saya sama uno. Nanti antar kiai sih di bodoh ada kesulitan. Terus diutang ke sana tak kok. Tereng waru kiai, cara di kiai diutang. Jadi pertama tu barang gaya pondok sesuai kurang nak beli ini ini. Telepon kula, pun kiai kula kesulitan seperti pun diutang. Kita nak kiai, kita nak utangnya gue pondok, gue sih masalah. Nak utang empora. Gue nutup kelirumu, kebodohanmu, sakumulasi, fantasimu, khayalmu, spekulasimu, pokoknya min kali min terus plus ya ke. Orang orang yang ilah Allah, tapi Allah semuanya kena iling Allah, langit tetap komentar ya, hey, the abduh, wa waliyu, wa sofiyu, wa muhtar. So iling-iling tulis yang kau berdi, hey, the abduh, wa waliyu, wa sofiyu, wa muhtar. Jadi wali ku gampang. Ini kira sampai dengar si wali-wali tenanan, semua wali-wali yang barat, wong di Masya Allah, kok wuduh, gak roh aurat, Masya Allah, Alhamdulillah, mana orang rasa sholat, neng dalan, penggawaiannya kelabing, Alhamdulillah, kurang ngono, berarti hati abdullah, wa waliyuh, wa sofiyuh, wa muhtar. Wa dhalika bima akrawa wa ta'ala minta kikin isbatilu, isbatul khusus ya lah, wa kota kodama makna khusus ya, mau niling-niling. Wa sali suha, kauluhu makkuran aincah. Anane wong nak eling Allah, ini ya disebut, neng sisi, Allah. Wong kok disebut apa? Wong disebut kiai ini bangga, mergo kiai ini eling. Disebut gubernur bangga, mergo kowe dikonco gubernur. Eling. Saiki disebut apa? Wa hadhihi ya ghayatul ikram. Jadi wa hadhihi ya ghayatul ikram, puncak dari kehormatan, wa muntahal fadli wal an'am. Lan klimaks sangka fadhile Allah lan nikmate Allah. Mohon jelas ya. Wa hadhihi ya ghayatul ikram, wa muntahal fadli wal an'am. Uang kok gagal ngono, uang kok moyane. Mana kula jadi kiai itu pede, mereka kula sangat-sangat fadilia. Sangat-sangat fadilia. Nanti yang coba kan, aku ngiai ya mesti ikhlas, aku ngamal ya mesti ikhlas. Aku wedi, tak ngamal kura ditombo. Jadi macam saya beli rausem ngono-ngono itu. Mau bar ngamal ya Alhamdulillah, bar mulang ya Alhamdulillah, bar ngaji Alhamdulillah, disebut langit. Ghayatul ikram wa muntahal fadli wal hina. Bangga, wis bojo ora gelem nyebut jeneng kula. Allah sing nyebut jeneng kula. Wong kok kodange ngono, wong kok kodange ngono. Wa hadhi ya ghayatul ikram wa muntahal fadl. Wis tanggaku gak ngakoni aku lah, sing ngakoni aku Allah. Iku jeneng ghayatul ikram wa muntahal fadl wal inam. Mane kula sering nyuritan alhamdulillah. Napa muntahal ilmi wa mablaghar cerita wajidah talas. Jadi uang juga ke uang kok eling Allah. Eling Allah muntahal ilmi. Entah-entah aneh ilmi eling Allah. Alhamdulillah muntahal ilmi wa mablaghar rida. Dunia rida ya eling Allah. Alhamdulillah bil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar rida. Terus wajidah tal arsi. Alhamdulillah jadi pepaya searas. Termasuk di sekarang jadi pepaya searas. Gara-gara disebut dengan budi. Mula malaikat Hamalatul Arsy pengen kenal kowe gara-gara Allah menyebut kowe iku sapa sik iku. Dadi dene kepengen kenal dhewe kowe. Ojo ora elta sing men kenal. Perkara ora. Jadi dieling-eling pengiran, dieling-eling takbiri. Khoyatul ikram wa muntahal fadli wal ina. Qala Allahu ta'ala wa la zikru wahi akbar. Utawi wala eling Allah ning kuwe ku akbaru luwe gede. Kila maknahu zikru wahi akbaru akbaru min zikril abdilil. Allah nyebut kuwe ku luwe akbar tinimbang kuwe eling Allah. Wong kok disebut Allah. Wis jelas khoyatul ikram wa muntahal fadli wal ina. Orang kita sekolah suwon ini ngaji tenan, jadi sekolah suwon pun, dunia ini pun kacau ya tenan. Kue nak susah, kue khawatir kulo, uang maksiat tu iso seneng. Masuk kue uang soleh buat tenan apa? Seneng. Bos kue nak rasa seneng dekati orang itu, baik kotor, kotor. Jadi awal rasa seneng pun nyerempet orang itu, baik kotor. Ini kue sirine kulo ni uang berceritani nyon saya u misalnya dua santri rodo bulat atau di dulu rodo bulat. Kalau nak diceritani kue rapati kru, ibu berak kru. Mereka mari ngiling-ngiling kekurangan. Ngiling-ngiling kekurangan mari rahidu bekotor. Imam Syafi'i nanti ceritanya dulure bulat, napa-napa nyulir rapati durung ono. Ono yang protes. Gimana kudu diceritani ngono ora rapati ngurung ono aja. Al-kayyis muta'amin mutakhofin. Wong pinteru sing rodok micet. Muta'amin rodok apa? Micet. Jadi al-kayyis muta'amin mutakhofin. Jadi syaratnya wong pinter kudu micet sithik-sithik. Lali sithik. Jadi kula misalnya diceritani. Gus, sing ngaji jenengan ngene-ngene-ngene wis. Wis beberak rumo. Pokoke wong sing ora bener-bener kuwi beberak. Lah nek diceritani, sing ngaji jenengan kok seneng opo saiki disebut arasu. Sopo iku? Jadi kok tak elek-elek kabeh wong sate. Alkaye si muta'amil mutafawwid. Dadi wong pinter kuwi sing ora tak micek sithik-sithik, rada lalinan sithik-sithik. Moga jane kok mau krungu sing bulet-bulet, ora kok perkara. Lah ra peneliti sik kan to. Harus dievaluasi. Ini ada apa? Rumang sare nek evaluasi masalah selesai blek keblek. Asal cek dulu, ora bakal harus dianalisis akar masalahnya di mana. Leo kita tidak goblok kok gelem. Harus dianalisis akar masalahnya di mana. Terus kita urai satu-satu. Bawa nusa uni-uni ini. Nanti kalau wali lagi mikir lagi sudah gelem. Apa mereka terus menyelesaikan masalah? Cara mereka ngurai masalah selesai di Indonesia sudah mulai bisa. Mulai zaman Pak Karno, pakar ekonomi, siapa mengurai satu-satu. Sampai saya ini mulai mengurai satu-satu. Siapa ini orang-orang ini? Kalau bulat tambah sulit apa? Masa wali orang ceritanya ekonomi sedang lemah. Sekolah sekarang lemah jadi mana bek syukuri aneh-aneh wah itu wajar wali ini penak. Sekarang lemah ya syukuri aneh-aneh wah wano ekonomi lemah. Tujuan turun wah saya rasa dipikir turun ya Arab muda ya Arab. Anak muda gampang begitu. Tapi kalau Pak Cida itu nonton murite itu iwak ning pasar. Ini kadang-kadang ada duit lu tuh. Ya kadang duit kadang. Apa hasilnya aku Cina itu sudah kenal nih. Cong itu iwak. Malah yang ketiga di sekolah itu misalnya iwak ning pasar itu regane 15. Kemudian wali kan jurah rego. Murite yo marah pisan kan yo nambah yo ora gelem yo padha. Wong sing kongkon dia ini barang kurang yo kok penak apa to. Pak Yai asane kurang, dadi ora entuk. Iwa, larkani biro nanti, saat ini muda 15 ribu, orang-orang gaya murah. Iya, 15 ribu sebenarnya tidak cukup, malah gaya murah, maknanya rasa tuku. Tapi wali itu, dua-duanya itu lucu-lucu. Mereka tidak rapi, wajah gaya murah, iya rasa. Itu mulai larang, mereka kepingin tuku, lana rasa tuku, kan murah sama larang. Jadi wali di sini, aku berdiri, gelayang orang-orang itu. Allah karim. Lah saya ikut wong menjadi wali tapi nafsu nih. Duh. Penak tuh. Beliau wala berfirman.